ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berserta salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan pengambilan hadis kita dari bab 12, istihbabu istihbabi italatil ghurrati wa tahjil fil wudu. Bab anjuran untuk memperpanjang ghurrah dan tahjil di dalam wudu. Kita telah mempelajari kemarin dua hadis. Hadis yang pertama adalah 578, hadis yang kedua adalah 579. Yang mana intinya bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi bercahaya wajahnya dan kaki dan tangannya, disebabkan oleh bekas wudu yang dia pakai atau yang dia lakukan. Maka cahaya atau warna putih pada wajah itu diumpamakan seperti warna putih di kening kuda dan warna putih di kaki dan kedua tangan kuda. Warna putih di kepala namanya ghurrah. Warna putih di kaki atau kedua tangan dinamakan tahjil. Maka hadis di atas menunjukkan kepada kita untuk memperpanjang ghurrah dan tahjil kita. Sepakat dari mazhab Syafi'i dianjurkan memperpanjangnya, dan cara memperpanjangnya itu adalah melebihkan, menyempurnakan wudu dan melebihkan dari batas yang minimal. Berapa panjangnya atau melebihkannya, nah, terjadi perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan tidak ada batas. Ada yang mengatakan separuh, kalau di kepala berarti sedikit bagian di atas kepala ini juga ikut dibawa, diambil. Jadi arah ke melebih dari bagian yang wajib. Kemudian kalau tangan melebihi dari siku, kalau kaki melebihi dari kedua mata kaki, tanpa ada batas. Ada yang mengatakan sampai separuhnya, separuh pangkal lengan, separuh betis. Ada yang mengatakan sampai ke bahu, ya, sampai ke lutut. Nah. Adapun ada ulama mengatakan bahwa tidak perlu dipanjangkan, karena dalam hadis dikatakan siapa yang melebihkan atau kurang maka dia telah melakukan satu keburukan dan zalim. Wa man zada 'ala dzalika aw naqasa faqad asaa aw dzalama. Hadis ini bukan berkenaan dengan memanjangkan atau melebihkan bagian yang dibasuh, tapi hadis ini berkenaan dengan jumlah pembasuhan terhadap anggota wudhu. Maksimalnya ada 3. Lebih dari 3 berarti kita telah melakukan kezaliman. Baik, kita lanjutkan hadis. Hadis 580. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, haddathana Suwaid bin Sa'id wa Ibnu Abi Umar jami'an an Marwan al-Farazi. Qala Ibnu Abi Umar, haddathana Marwan an Abi Malik al-Ashja'i Sa'ad bin Tariq an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna hawdi ab'adu min aylata min adan lahu ashaddu bayadan min al-thalj wa ahla min al-asal bil laban wa la aniyatu akthar min adad an-nujum wa inni la asuddu an-nasa anhu kama yasuddu ar-rajulu ibla an-nasi an hawdihi. Qalu ya Rasulullah ata'rifuna yawma idin? Qala na'am, lakum sima laysa li ahad min al-umam taridūna 'alayya ghurran muhajjalīna min athari al-wudū. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sanadnya sampai ke Abi Hurairah, sesungguhnya telagaku, kata Nabi, ab'ad min al-aylata min 'adad, lebih jauh daripada negeri Aylah dari negeri Aden. Luaskan. Lahuwa ashaddu bayadan min al-thalj, sungguh air telaga itu lebih putih daripada salju. Wa ahla min al-'asali bil laban, lebih manis daripada madu yang dicampur dengan laban, dengan susu. Dan sungguh gelas-gelasnya, cangkir-cangkirnya lebih banyak dari jumlah bintang-bintang. Dan sesungguhnya aku menghalangi manusia dari telaga, menghalau, karena banyak manusia yang mau datang. Karena pada padang mahsyar itu semua manusia dalam keadaan sesuai dengan kondisi dirinya mereka masing-masing. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada air, yang ada air keringat. Matahari sejauh 1 mil dari kepala. Nah, ada telaga Nabi, maka orang semuanya berusaha untuk mendatangi telaga. Ya, karena kehausan. Telaga Nabi ini keistimewaannya, siapa yang meminumnya sekali, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Maka kata Nabi, aku mengusir manusia yang datang. Sebagaimana seseorang mengusir onta-onta manusia dari telaganya. Ya, ada telaga, datang unta berebut untuk masuk minum dari telaga tersebut. Qalu, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau mengenal kami nanti pada hari itu? Ya. Lalu Nabi mengatakan, ya. Lakum sima laysa li ahadi min al-umam. Kalian memiliki alamat atau tanda yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari umat-umat. Tariduna alayya ghuran mahjalin atarudu. Kalian datang kepadaku dalam keadaan wajah bercahaya, wajah putih, kaki putih, disebabkan oleh bekas wudu. Nah, ini ada tanda tanda yang bisa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui mana dari umat Nabi, mana yang tidak. Yang tidak diusir oleh Nabi dari telaganya. Dan ini menunjukkan bahwa wudu merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam ini bekas wudu merupakan ciri khas dari umat Nabi Muhammad. Ya, kalau seandainya yang lain pun berwudu, tentu akan memiliki bekas yang sama. Hadis ke-581, wa haddatsana Abu Quraib wa Wasil ibn Abdul A'la wal lafdh li Wasil qala haddatsana Abu Fudail ibn Fudail an Abi Malik al-Asy'i an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taridu alayya ummati al-hawdha wa an azudu an-nasa anhu kama yazudu an-nasu kama yazudu ar-rajulu ibla ar-rajuli an iblihi qalu ya nabiy Allah ata'rifuna qala na'am lakum sima laysa li hadin ghayrikum tariduna alayya ghurran muhajjalina min athari al-wudu wa li saddanna anni ta'ifatun minkum fala yasilun faqulu ya rabb haula min ashabi fayujibuni malak fayaqul wal tadri ma ahdathu ba'dak. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian mendatangiku atau umatku mendatangiku, datang kepadaku mendatangi telaga. Umatku datang kepadaku mendatangi telaga. Jadi Nabi di telaganya. Umatnya datang. Dan aku mengusir manusia darinya. Maksudnya selain dari umat Nabi Muhammad. Sebagaimana seseorang mengusir onta orang lain dari ontanya. Bagaimana ketika onta ini pengen dekat dengan onta ini, ya, lalu bagaimana dia berusaha untuk mengusir onta itu. Enak. Kalau mereka berjawab mengatakan, ya Nabi Allah, apakah engkau mengenal kami? Boleh mengatakan ya. Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari selain kalian. Tariduna alayya ghuran muhajjalina min atharil wudu. Kalian mendatangiku dalam kondisi wajah putih, kaki tangan putih, disebabkan oleh bekas-bekas wudu. Dan sungguh ada sekelompok dari kalian yang dihalangi dariku sehingga mereka tidak sampai. Jadi ada sekelompok dari kalian. Jadi ada orangnya juga ada tandanya putih juga. tapi dia terhalang, tidak bisa sampai kepada Nabi. Fa'akulu, lalu aku mengatakan, ya Rob, wahai Tuhanku, haula min ashabi, mereka itu dari teman-temanku, dari pengikutku. Ya, fayujibuni malak, seorang malaikat menjawab, fayakul, dia mengatakan, wahal tadri ma ahdathu ba'dak, apakah engkau mengetahui apa yang mereka perlakukan setelahmu? Ahdathu, membuat hal yang baru. Ya, apakah engkau tahu apa yang mereka perbuat setelahmu? Mana dari apa yang kamu, apakah kamu mengetahui apa yang mereka perbuat setelahmu? Dalam riwayat yang lain, ya, qad badalu ba'dak, faqulu sahkan sahqan suhqan suhqa. Ya, sungguh mereka telah merubah setelahmu, maka aku katakan berhak dia mendapat jauh. Ungkapan ini adalah di antara yang diperselisihkan oleh ulama, apa maknanya atau siapa mereka ini. Di antara perkataan mengatakan, annal muradu bihil munafiqun wal murtaddun, maksud dari mereka itu adalah orang-orang munafik dan orang-orang murtad. Ya, maksudnya orang munafik. Bagaimana munafik? Di dunia dia melakukan perbuatan kaum muslimin, tapi hatinya mengingkari. Terkadang mereka melakukan, melecehkan agama Islam, menjatuhkan agama Islam, melecehkan sunnah Rasulullah. Ya, bagaikan melipat di dalam, menggunting dalam lipatan, menangguk dalam di air yang keruh. Ya, ada kesempatan dia menerkam. Ini tanda-tanda orang munafikin. Munafikin, i'tiqad itu sebagaimana yang telah kita pelajari, ada tandanya 6. Yang pertama, mendustai Rasul. Yang kedua, mendustai apa yang dibawa Rasul. Yang ketiga, membenci Rasul. Yang keempat, membenci apa yang dibawa oleh Rasul. Ini membenci ajaran Rasul. Ada orang mengatakan Islam ini tidak relevan lagi pada zaman sekarang. Sunnah-sunnah Nabi itu tidak relevan dengan zaman sekarang. Ya. Itu tanda-tanda orang munafik. Bukan munafik amali, tapi i'tiqadi, keyakinan yang dia akan bisa menjadi tempatnya adalah innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafikin berada di kerak-kerak api neraka. Yang kelima, benci kalau seandainya agama Islam, agama Nabi ini tertolong, menang. Dan senang kalau seandainya agama Nabi ini dijatuhkan, dikalahkan, diremehkan. Ya, coba kita lihat terkadang untuk menjadikan orang ketawa oleh pelawak-pelawak. Yang dijadikan guyonan itu adalah materinya materi agama. Terkadang ulama yang dilecehkan. Terkadang sunnah-sunnah Rasul yang dijadikan bawa bahan ketawaan. Ini khawatir kita ini. Orang-orang yang seperti ini adalah ada bibit-bibit munafik. Kalau dia tidak tahu, adalah dia bertobat segera. Ya. Nah, ini munafik. Dia sholat juga, ke TPI-TPI Islam juga. Wal murtadun, orang-orang yang murtad. Loh, orang murtad kok bisa juga dikatakan itu seperti teman saya? Ya. Fayajuzu an yuhsyaru bil ghurrati wat tahjil fayunadihim an-nabi lisima allati 'alayha fayaqul laysa ha'ula mimma wa'atta bihim innaha'ula badalu ba'dak ay lam yamutu 'ala ma dhahara min islamihim. Boleh jadi mereka itu dikumpulkan nanti pada mahsyar dalam kondisi wajahnya putih, kakinya putih, lalu Nabi memanggil mereka, ya, disebabkan oleh dulu kan waktu dia muslim kan berwudu, waktu dia muslim dia berwudu, berarti ada bekas. Orang munafikin juga begitu, dia berwudu, berarti ada bekasnya. Lalu karena ada bekasnya, tandanya ini dipanggil oleh Nabi, dia ajak untuk mendekati telaganya. Tapi jika ada yang mengatakan kepadanya, mereka bukanlah termasuk orang yang engkau berikan janji. Kenapa? Karena mereka telah merubah, ya, setelahmu, atau setelah berubah setelahmu. Artinya, tidaklah mereka itu meninggal dunia di atas Islam mereka. Ya, terjadi perubahan. Ini yang pertama. Berarti maknanya yang pertama adalah orang munafikin dan murtadin. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa meneguk air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, annal muradu man kana fi zamanin nabi thumma irtadda ba'du fa yanadihim an-nabi wa illam yakun alaihim simal wudu lima kana ya'rifuhu. Fi ayati min islamihim fa yaqalu irtaddu ba'dak. Ada mengatakan maksudnya adalah orang yang dari zaman Nabi ketemu sama Nabi, Nabi mengetahuinya, tapi setelah Nabi meninggal dunia mereka itu murtad. Ya, kita mengetahui ada beberapa orang yang murtad, ada orang yang tidak mau membayar zakat, ya. Lalu Nabi memanggil mereka, walaupun tidak ada tanda wudu di mereka, tapi Nabi mengetahui mereka karena ketemu dengan waktu hidupnya Nabi. Tapi Nabi tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan setelah Nabi meninggal dunia. Ya, adanya sebagian orang yang murtad tersebut. Yang ketiga, annal muradu min abihi ashabul ma'asi wal kabair alladhi matu 'ala at-tauhid wa ashabul bid'ah alladhi lam yakhruju bi bid'atihi min al-islam. Pendapat yang ketiga, maksudnya ini adalah pelaku-pelaku maksiat. Pelaku-pelaku maksiat dan dosa-dosa besar, tapi mereka meninggal dunia di atas tauhid. Mereka tidak pernah melakukan perbuatan syirik, tapi yang mereka lakukan adalah maksiat dan dosa besar selain dari dosa syirik. Mereka terhalang juga. Ya. Dan ashabul bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah yang membuat ajaran yang tidak pernah diajar oleh Nabi, yang mana mereka tidak sampai keluar dari agama Islam disebabkan oleh bid'ah mereka. Sebab ada keyakinan bid'ah yang sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam apabila bid'ahnya itu diiringi dengan syirik. Ya, seperti wahdatul wujud, seperti orang yang menghilangkan sifat-sifat Allah. Ya. Wa ala hadzal qaul, berdasarkan perkataan ini, la yuqta li haula'i alladziina yuzaduna bin nar bal yajuzu an yuzadu 'uqubatan lahum thumma yarhamuhumullah fayadkhuluhumul janna bighairi hisab. Berdasarkan ini tidak bisa dipastikan terhadap mereka yang dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, boleh juga mereka itu dihindarkan dari sanksi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa azab. Kita juga mengetahui ada namanya syafaat, yaitu syafaat bagi orang yang sudah divonis untuk masuk ke dalam api neraka. Lalu diberikan syafaat bagi mereka yang sudah divonis, tidak lagi tidak sempat masuk ke dalam api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Lalu qala ashabu hadzal qaul, lalu yang orang yang mengatakan perkataan ini, walam tani ayakuna lam ghurrah wa tahjid, dan boleh jadi mereka memiliki putih di wajahnya dan di kakinya. Wa yahtamil ayakuna ayakuna kanu fi zamanin nabi wa ba'dahu walakin arafum bisima. Boleh jadi mereka-mereka ini adalah orang yang pada zaman nabi atau setelah nabi diketahui dengan cara tanda tadi. Lalu Abu Umar Abu Amr bin Ibn Abdul Bar, dia mengatakan, kullu man ahdatha fid dini fahuwa minal matrudin anil hawd kal khawarij wal rawafid wa sair ashabul ahwa. Seluruh orang yang membuat baru di dalam agama ini, maka dia termasuk orang yang diusir dari telaga. Siapapun yang membuat bid'ah, ya, di dalam agama, maka dia termasuk diusir dari telaga. Seperti orang khawarij atau orang rafidah syiah, kemudian wasairi ashabul ahwa, seluruh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, dia ikuti hawa nafsunya, dia tinggalkan dalil-dalil sehingga dia membuat hal-hal yang baru dalam agama. Qal wa kadzalika dzalamatul musrifun. Begitu juga orang-orang yang melakukan kezaliman yang melampaui batas, fil jur, fil al musrifun fil jur, yang melampaui batas melakukan kezaliman. Wa tamsul haqq wal mu'linuna bil kaba'ir, orang yang menghapus kebenaran, ya, berusaha menghilangkan kebenaran. Ada orang yang menegakkan kebenaran, dia berusaha untuk menentangnya. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dengan sengaja terang-terangan. Ya, terkadang ada orang bangga dia berbuat dosa besar. Ya. Dosa besar itu ada setiap dosa yang ada ancamannya. Azab api neraka, atau ada hukuman hadnya, atau dia diusir, atau dia bukan dari golongan kami. Ya. Qal wa kullu haula yukhafu alaihim an yakunu mimman unu bihadzal khabar. Masing-masing mereka ini dikhawatirkan adalah orang yang dimaksud di dalam hadis ini. Maka kalau begitu kita hati-hati, jangan sekali lagi, jangan sekali kita membuat bid'ah di dalam agama ini. Apa itu bid'ah? Setiap perbuatan, metode di dalam agama yang baru kita buat, tidak ada contoh dari agama, dari Nabi, ya, yang mana kita melakukannya dalam rangka ada unsur menandingi syariat, kita lakukan itu supaya kita betul-betul sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha fa laysa minhu fa huwa radd. Siapa yang membuat hal yang baru dalam agama ini yang dia bukan dari agama, maka itu tertolak. Itulah bid'ah. Ya, dalam agama. Atau man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada dasarnya dari agama ini, maka amal itu tertolak. Jadi pelaku-pelaku bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah termasuk yang diusir dari telaga Nabi. Hati-hati kita. Supaya kita tahu apa itu bid'ah, harus mengaji, harus belajar. Ya. Ada lagi orang memusuhi dakwah sunnah. Apa itu pengajiannya? Bid'ah-bid'ah semua. Ya, kita mengingatkan, ya, bahwa apa yang dilakukan yang tidak ada dalilnya itu adalah perbuatan bid'ah. Kenapa kita berikan peringatan agar mereka tidak melakukan bid'ah sehingga terusir nanti dari telaga Nabi? Ya, terusir dari telaga Nabi kan kasihan. Sekarang kita baru masih bisa untuk berbuat. Untuk memperbaiki, sehingga harus kita berilmu. Kalau tidak, nanti di akhirat bagaimana kita akan bisa memperbaikinya? Enggak ada lagi tempat beramal. Di akhirat pada mahsyar adalah, ya, masing-masing kita sesuai dengan amal dunia. Kalau seandainya di dunia suka berbuat bid'ah, maka dia terusir dari telaga Nabi. Ya, semoga kaum muslimin semuanya kembali kepada syariat agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baru. Maka biasanya orang-orang yang melakukan perbuatan baru karena mengikuti hawa nafsunya, keinginannya. Maka oleh karena itu ahli bid'ah itu juga dikatakan adalah pelaku-pelaku yang mengikuti hawa nafsu. Ya, karena kalau dia tidak mengikuti hawa nafsu, mau tak mau dia harus mengikuti Al-Quran dan sunnah. Ya, nah, hati-hati kita ini, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat bid'ah, munafik, ya, murtad, ya. Agar kita menjadi umatnya yang betul-betul jadi umatnya, sehingga kita nanti dikenal oleh Nabi, tanda kita walaupun kita belum ketemu dengan Nabi, ya, dari wudu, bekas wudu kita. Kemudian kita bisa meneguk, ya, air dari telaga Nabi yang airnya berasal dari sungai Kautsar, dari dari surga, yang apabila kita meminumnya kita tidak kehausan selama-lamanya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.